Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Aunul Haris Shamad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan az-zulm. Az-zulmu zulumatun, bahwasanya kezaliman itu adalah kegelapan. Kegelapan bagi para pelakunya yang seharusnya dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena di dunia dia berbuat kezaliman, baik kezaliman menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain, sehingga dia akan mendapatkan kegelapan kelak pada hari kiamat. Dan telah kita ambil dua hadis, dan kita baca hadis yang ketiga, yaitu pada hadis yang ke-487. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an ibni Ajlan an Sa'id ibni Abi Sa'id al-Maqburi anabihi anabi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhulma fa innadh-dhulma dhulumatun yawmal qiyamah وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَى فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أَرْحَامَهُمْ وَدَعَاهُمْ فَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ. Berkata al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Qala haddatsana Yahya, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya an ibni Ajlan dari ibnu Ajlan an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi dari Sa'id an abihi dari bapaknya yaitu Abu Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, iyyakum wadh-dhulm, hati-hatilah kalian dari kezaliman, jauhilah oleh kalian naam bentuk-bentuk kezaliman. Fa innadh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah, karena sungguhnya kezaliman dengan berbagai macam jenisnya tentunya sebagaimana yang telah kita lewati pembahasannya dan bagiannya oleh Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu taala, semua macam bentuk kezaliman itu adalah zulumatun, adalah kegelapan yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat. Qala wa iyyakum wal fuhsh, dan jauhilah pula oleh kalian al fuhsh, sifat yang jelek, perbuatan keji. Fa innallaha la yuhibbul fahish al mutafahish, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan-perbuatan keji al mutafahish. Demikian pula orang yang suka berbuat jelek, berbuat keji, berbuat dosa dan kemaksiatan. Wa iyyakum wasyuhha, dan demikian pula yang ketiga, jauhilah kalian sifat asyuh, asyiddatul bukhl, sifat kikir yang sangat. Fa innahu da'a man kana qablakum, karena sungguhnya sifat asyuh, sifat kikir yang sangat, naam, ini telah mengajak orang-orang yang sebelum kalian, memerintahkan kepada naam orang-orang sebelum kalian. Fa qata'u arhamakum arhamahum, sehingga mereka berani untuk qata'u, memutus tali silaturahmi di antara mereka karena adanya sifat kikir, adanya sifat pelit yang ada pada mereka, sehingga sifat tersebut membawa mereka kepada perbuatan yang jelek, sifat yang jelek, yaitu mereka berani nam memutus tali silaturahmi di antara mereka, wada'ahum fastahallu maharimahum. Demikian pula sifat kikir tersebut mengajak mereka untuk melakukan perbuatan yang jelek, sehingga mereka berani menghalalkan mahram-mahram mereka, saudara-saudara dari mahram mereka. Naam, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Hadis ini, naam, sungguhnya telah kita ambil penjelasan dan keterangannya sebagaimana yang juga yang telah disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala sebagaimana pada bab-bab yang sebelumnya. Naam, karena hadis ini memiliki banyak jalan dari mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang berkaitan dengan larangan berbuat zalim, demikian pula larangan untuk berbuat jelek, al-fahish wal mutafahish, demikian juga larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk tidak memiliki sifat asyuh, sifat kikir yang sangat. Naam, larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan tiga perilaku atau tiga sifat ini, naam, telah disebutkan pada hadis-hadis yang sebelumnya dengan riwayat-riwayat yang berbeda dan bab-bab yang berbeda yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Sehingga di sini beliau Asy'ari rahimahullahu ta'ala akan mengulangi naam sedikit dari faedah-faedah tersebut. Qala Asy'ari rahimahullahu ta'ala, hadzal haditsu ishtamala 'ala adadin minal wasaya wa hiya min khairil wasaya wa anfa'uha lil mu'minin. Hadis ini yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mencakup atas beberapa dari wasiat-wasiat, wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada umatnya ilmu agama, mewasiatkan kepada umatnya beberapa wasiat yang agung, yang hendaknya wasiat tersebut didengarkan oleh umatnya, naam, dipelajari, demikian pula setelah itu diamalkan. Wahya min khairil wasaya wa anfa'uha lil mu'minin. Dan tentunya itu adalah termasuk dari sebaik-baik wasiat dan yang paling bermanfaat bagi kaum mukminin. Wasiat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, kebaikan yang beliau sampaikan, ilmu yang bermanfaat yang beliau sampaikan kepada umatnya, ini pasti memberikan manfaat bagi kehidupan kaum mukminin. Qala wa qad sabaqa al-kalamu 'ala adh-dhulmi wasyuhhi wa ja'at ziyadah fi hadzal hadits al-fuhsyu. Dan telah lewat pembahasan tentang kezaliman dan asyuh dan yang berkaitan dengan sifat kikir. Dan di sini ada tambahan di dalam hadis ini yaitu yang berkaitan dengan al-fuhsyu. Qala al-fuhsyu laisa min sifatil mu'minin fa innal fahish al-ghadub alladhi la ya'rifu kalimatal khair wa kalimatas surur allati yanbaghi ay yudkhilaha 'ala ikhwanihi al-mu'minin. Dan al-fuhsh, naam, orang yang suka berbuat kejelekan, yang suka berbuat perbuatan yang keji, tentunya ini bukan termasuk dari sifatnya kaum mukminin, sifatnya orang-orang yang beriman. Naam, karena sungguhnya al-fahish, al-ghadub, orang yang suka berbuat keji, naam, orang yang pemarah, naam, dari kata-kata ghadaba, al-ghadib, al-ghadub, itu orang yang suka emosi, tidak bisa menahan amarahnya, sehingga tidak terkontrol dirinya, suka berbuat serampangan, sehingga suka berbuat kejelekan. Dia adalah alladzi la ya'rifu kalimatal khair. Dia adalah orang yang tidak mengenal kalimat al-khair, kalimat-kalimat kebaikan, dan kalimat-kalimat kebahagiaan yang selayaknya atau selayaknya 6 kalimat-kalimat kebahagiaan tersebut disampaikan atau dimasukkan kepada saudara-saudaranya sesama kaum mukminin. Orang al-fahish, al-ghadub, orang yang suka berbuat jelek, orang yang suka marah, tidak akan paham apa itu kebaikan, apa itu kalimat al-khair, kata-kata yang baik, 6 tutur kata yang 6 baik, bagaimana cara berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik dengan saudaranya. Dia juga tidak akan paham bagaimana cara membahagiakan saudaranya, menyampaikan kebahagiaan itu kepada kaum mukminin, saudara-saudaranya seiman. Dia tidak akan paham, tidak mengenal itu semua. 6. Apa yang kau dapati dari al-fahish al-ghadub, orang yang suka marah, orang yang suka berbuat keji? Bal tajiduhu da'iman wa abadan, saban wa syatiman wa muktaban, mutafahishan, yaruddu ala sayyati shaghirati bi sayyatin kabirah. Bahkan engkau akan mendapati orang tersebut, orang yang suka marah, orang yang suka berbuat jelek, al-fahish tadi, engkau akan selalu mendapatinya. 6. Dan terus menerus, dia itu sukanya mencela, sukanya mencaci maki, sukanya menghina, mutafahishan, sukanya berbuat jelek kepada saudaranya. 6. Akhlaknya buruk, sehingga pergaulannya pun kepada sesama kaum mukminin itu tidak akan baik. Bahkan dia akan yaruddu ala sayyati shaghirah, membalas kesalahan yang kecil dengan kesalahan yang lebih besar. Dia ketika mendapatkan perlakuan yang jelek sedikit, dia akan membalas dengan apa? Dengan perlakuan jelek yang lebih besar, yang lebih banyak. Mungkin dia tidak sengaja kepukul 1 kali, dia akan memukulmu 2 atau 5 kali. 6. Dia tersakiti dengan 1 kalimat, dia akan membalasmu dengan berpuluh-puluh kalimat, mencelamu, mencacimu. Ini al-fahish al-ghadub. Qala bi khilafil mu'min, berbeda keadaannya dengan seorang yang mukmin, seorang yang 6 akhlaknya baik, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Qala fa innahu hayyinun layyinun sahl, la yaruddu ala sayyi'ati bi sayyi'ah, walakin yaruddu ala sayyi'ati bil hasanah. Beda dengan keadaannya seorang yang mukmin, yang kuat imannya, 6 yang keimanannya itu masih lurus, maka dia adalah orang yang mudah, 6 orang yang lembut, mudah di dalam bergaul, 6 dia tidak akan membalas kejelekan dengan kejelekan yang semisal, akan tapi dia akan membalas kejelekan dengan kebaikan. Kama usahallahu azza wa jalla biqaulihi wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Sebagaimana yang telah Allah wasiatkan kepada hamba-hambanya, yaitu yang ada di dalam surat Fussilat ayat yang ke-34, Allah mewasiatkan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. 6. Dan tidaklah sama antara kebaikan dengan kejelekan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan tersebut dengan yang lebih baik. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Lanjutannya Allah mengatakan, 6 maka tiba-tiba fa idzal ladzi bainaka wa bainah, 6 orang yang di antara dirimu, wa bainahu adawah, dan di antara dirinya ada sedikit permusuhan, pertikaian atau perselisihan, ketika kejelekan itu kau balas dengan kebaikan, ka'annahu waliyun hamim, bisa saja tiba-tiba dia akan menjadi seorang teman yang dekat. 6. Karena perlakuan baik yang telah engkau lakukan. Karena tidak semua kejelekan itu mesti dibalas dengan kejelekan. Terkadang 6. Kejelekan butuh dibalas dengan kebaikan sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Hadihi akhlakul mu'minin, dan inilah akhlaknya kaum mu'minin. Qala wa man asa'a ilaika fangdur ila halih, rubbama yanfahu as-safha wa adamal isa'ati ilaih, wa yu'athiru fih. Dan barang siapa yang dia berbuat jelek kepadamu. Naam, baik itu sengaja atau tidak sengaja, baik berbuat jelek kepadamu dengan ucapan atau dengan apa? Perbuatan dari teman kita, dari saudara kita misalnya, sesama kaum mukminin, terkadang di dalam pergaulan timbul adanya sedikit perselisihan atau naam pertikaian. Maka kata beliau rahimahullah, fangdur ila hali, maka lihatlah keadaannya. Bagaimana orang, keadaan orang yang berbuat jelek kepadamu tadi. Rubbama yanfahu asaf, terkadang bermanfaat baginya kemaafan dan tidak membalas kejelekan kepadanya. Wa yu'athir fihi, dan itu akan berpengaruh padanya. Naam, karena mungkin dia tadi tidak sengaja menyakitimu, dia tidak bermaksud demikian, sehingga ketika itu perbuatan jelek saudaramu tadi engkau maafkan, naam, tidak engkau balas dengan kejelekan yang semisal, itu akan memberikan pengaruh yang baik bagi dirinya. Qala wa idza sa'a huwa wa asa'ta anta wa kullu wahidin yukthiru minal isa'ah ilal akhar hasalatil qati'ah wa hasalatit tahajur wat tadabur wal ahqad allati la yardahal islam balil islamu yardah minal mu'minina ajma'in ayyakunu ruhama wa yakunu mutawaddina muta'atifin wa mutarahimina wa mutanasihin. Namun apabila asa'a huwa wa asa'ta anta, dia berbuat jelek kepadamu, engkau juga berbuat jelek kepadanya, membalas kejelekan dengan kejelekan. Wa kullu wahidin yukthir minal isa'ah ilal akhar, dan setiap masing-masing orang naam banyak di dalam berbuat kejelekan kepada saudaranya, apa yang akan terjadi? Hasalatil qati'ah wa hasalatit tahajur wat tadabur wal ahqad, yang muncul, yang akan timbul, yang akan terjadi adalah saling memutus hubungan, saling hajar satu dengan yang lainnya, saling tadabur, saling membelakangi, naam, tidak mau bertemu, tidak mau bertatap muka, tidak mau salam, padahal masalahnya sepele, mungkin karena hanya urusan duniawi. Wal ahqad, dan muncul di sana benih-benih kebencian, permusuhan, kedengkian, allati la yardahal Islam, yang tentunya ini semua tidak diridai oleh agama Islam. Balil Islamu yardha minal mu'minina ajma'in, bahkan agama Islam itu meridai bagi kaum mukminin, bagi pemeluknya seluruhnya, supaya mereka itu menjadi ruhama, orang-orang yang saling memiliki kasih sayang satu dengan yang lainnya. Wa yakunu mutawaddin, dan meridai supaya mereka semuanya satu dengan yang lainnya saling memiliki rasa cinta yang dibangun di atas Allah Subhanahu wa taala, di atas keikhlasan. Wa muta'atifin wa mutarahimin wa mutanasihin, saling berkasih sayang, saling berlemah lembut satu dengan yang lainnya, dan saling menasehati satu dengan yang lainnya. Kesalahan itu mungkin tidak bisa dihindari. Kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam, setiap manusia, setiap kita pasti terjatuh di dalam kesalahan, tidak mungkin tidak. Nam, maka yang dapat dilakukan, jalan keluarnya adalah saling memaafkan dan tidak memiliki rasa dendam satu dengan yang lainnya. Saling menasihati, yang salah menerima nasihat, yang nam memiliki ilmu memberikan nasihat dengan cara yang baik, yang dinasihati hendaknya dia menerima. Inilah sifat dan akhlak yang diridhai oleh agama Islam. Qala wa la yajuzu lil insani ayushirra ala dhanbin fayusi'u ilal akharin wa ila nafsihi, dan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk dia yusir, ayat terus menerus, naam, ala dhanbin, atas suatu dosa atau kesalahan, naam, fayusi'u ilal akharin wa ila nafsihi, sehingga dia berbuat jelek kepada orang lain dan kepada dirinya sendiri. Kalau satu kesalahan kemudian dimaafkan, itu wajar. Tapi kalau seseorang sudah yusir, dia terus menerus tidak mau merubah sikapnya, tidak mau merubah, membuang sifat jeleknya, maka ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang diharamkan sehingga akibatnya dia akan selalu berbuat jelek kepada orang lain, bahkan dia juga akan berbuat jelek kepada dirinya sendiri. Bal yuhasibu nafsahu wa yatakhallasu minaz dzunubi madama ala qaidil hayati hayatil amal. Bahkan hendaknya seorang itu yuhasibu nafsah, muhasabah, introspeksi diri, mengoreksi dirinya sendiri dan berusaha untuk melepaskan dirinya dari dosa-dosa dan kemaksiatan selama dia masih di dalam kehidupan ini, kehidupan dunia hayatul amal, kehidupan yang nam memungkinkan dirinya untuk beramal soleh, mencari bekal ke akhirat, mencari bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hendaknya yang dilakukan oleh seorang mukmin di dalam dia bermuamalah sesama mukmin, sesama kaum muslimin seluruhnya. Nam, jangan sampai dia terjatuh di dalam bentuk-bentuk kezaliman, dan jangan pula sampai dia menjadi orang yang fahis al-mutafahish, orang yang berbuat jelek dan suka berbuat keji, karena ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mualif as-sarih rahimahullahu taala membawakan 6 contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hendaknya seseorang bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Qala walamma ja'al yahudu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum a'da'un wa khawana. Dan ketika itu datang orang-orang Yahudi kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya mereka orang-orang Yahudi adalah a'da, mereka adalah musuh-musuh Islam. Wa khawana, dan di antara sifat mereka yang paling menonjol itu apa? Khawana. Mereka adalah orang-orang yang pengkhianat, tidak bisa dipercaya, tidak bisa nam diberikan amanah, sehingga mereka adalah orang-orang yang nam suka merusak amanah, suka berkhianat. Kalau ketika mereka datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan assalamu alayka ya Muhammad wassamu al maut, doa. Nam, mereka mengucapkan kepada Nabi assalamu alayka ya Muhammad. Apa artinya assam? Ay al maut, kematian untukmu. Nam, wahai Muhammad. Dan tentunya ini adalah sebuah doa. Mereka mendoakan kebinasaan, mendoakan kejelekan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yadhunnuna anna ar-rasula la ya'rifu dhalik. Yang mana mereka ketika mengucapkan ucapan tersebut, mendoakan dengan doa jelek tersebut, mereka mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu itu, tidak memahami apa makna ucapan tadi. Qala wa ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu anha tasma' war rasulu alaihi salatu wassalam qala wa alaikum wa sakata. Dan yang mana ketika itu ummul mu'minin, ibunda kaum mu'minin, istri beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang barusan datang tadi. Dalam keadaan Nabi alaihi salatu wassalam hanya menjawab doa kejelekan mereka tadi dengan ucapan wa alaikum, dan juga atas kalian. Nah, cukup ini aja yang beliau ucapkan. Wasakata, dan beliau diam, enggak menambah dengan doa jelek yang panjang atau celaan-celaan yang lain, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengucapkan satu kata ini saja, wa alaikum, dan juga atas kalian. Maksudnya apa? Doa kematian tadi. Qala wa ummul mu'minina qalat alaikumus sam wal la'natu ya ikhwanal qiradata wal khanazir. Yang mana ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika itu mendengar, beliau tidak sabar sehingga beliau mengucapkan, membalas ucapan jelek tadi dengan kalimat beliau alaikumus sam, atas kalian juga kematian, wal la'nah, dan juga laknat, ya ikhwanal qiradata wal khanazir, wahai saudara-saudaranya kera-kera dan babi-babi. Falamma zahabu atabahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka orang-orang Yahudi tadi telah pergi, meninggalkan Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur istrinya, menegur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menasihatinya dengan baik. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, ama sami'ta ma qalu, tidakkah engkau mendengar ya Rasulullah apa yang telah mereka ucapkan tadi? Mereka mendoakan kejelekan untukmu, mereka ingin engkau mendapatkan kematian atau kebinasaan. Mereka mengucapkan ucapan yang sangat jelek. Qala, maka Nabi SAW menjawab, menerangkan, awalaisa qad radattu alaihim alladhi qalu qultu wa alaikum. Wahai Aisyah, awalaisa qad radattu alaihim, bukankah aku telah menjawab doa kejelekan mereka tadi? Qultu wa alaikum, aku jawab dengan ucapanku tadi, wa alaikum, dan juga atas kalian. Summa qala, kemudian Nabi SAW menyebutkan setelah itu, inna allaha la yuhibbul fuhsya wa tafahush, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menyukai perbuatan jelek, wa tafahush, dan orang-orang yang suka berbuat jelek. Nah, jadi cukup wa alaikum, itu ucapan yang pantas bagi mereka. Tidak perlu kita membalas kejelekan mereka dengan kita ikut-ikut naam berbuat jelek, mendoakan, naam berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang jelek ditujukan kepada mereka. Tidak perlu kita melakukan itu semua. Cukupkah kita berbuat dengan perbuatan yang baik dan berakhlak dengan akhlak yang mulia? Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal ketika itu Nabi SAW sedang bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, terlebih sesama kaum mukminin. Tentu akhlak Nabi SAW sangat mulia, sangat nam, menjadi contoh bagi umatnya, karena beliau adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi seluruh kaum mukminin. Qala balillahu yubghidul fahish al-mutafahish al-musi'u ila ikhwanihil mu'minina bighairi haq. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nam akan murka, marah kepada orang yang berbuat jelek dan suka berbuat keji, yang berbuat jelek kepada saudara-saudaranya kaum mukminin tanpa hak atau tanpa alasan yang benar. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai mereka. Allah murka dan marah kepada mereka, orang-orang yang suka berbuat jelek kepada saudaranya sesama kaum mukminin. Qala fa hadhihi wasaya saminah qayyimah mimman wasafahu Allah tabaraka wa taala birahmati warrafah. Maka ini adalah wasiat yang saminah qayyimah, yang sangat berharga. Naam, dari orang yang telah Allah sifati dirinya dengan kelemah lembutan dan kasih sayang, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat beliau untuk kita semua menjauhi kezaliman, menjauhi sifat kikir, dan menjauhi berbagai macam dari bentuk kejelekan dan kekejian. Alladzi qala Allahu fi haqqih, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah Allah sifati, Allah telah berfirman yang berkaitan dengan diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur. Wa qala fi haqqih, dan Allah juga taala berfirman berkaitan dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, yakni ya'izzu 'alaihi ma yu'nitul ummah. Sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul yang berasal dari diri-diri kalian. Mereka berasal dari jenis kalian manusia. Beliau bukan malaikat. Beliau manusia seperti biasa, seperti kalian. Naam, beliau juga berasal dari bangsa kalian. Azizun alaihi ma'anittum, yang mana beliau memiliki sifat yang mulia. Azizun alaihi ma'anittum, yakni ya'izzu alaihi ma yun'itul ummah. Naam, akan terasa berat oleh beliau alaihi salatu wassalam perkara-perkara yang menyusahkan kalian. Naam, beliau akan merasa berat, akan merasa susah ketika umatnya juga merasakan penderitaan, ketika umatnya merasakan kesusahan dan kepayahan. Harisun 'alaikum. Naam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersemangat untuk menyampaikan kebaikan kepada kalian, paling bersemangat untuk menyampaikan hidayah kepada kalian, semangat supaya kalian semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harisun 'alaikum min an taqau fi fi'lil ma'asi aw tatruku ta'at. Beliau alaihi salatu wassalam sangat bersemangat menjaga kalian supaya kalian tidak terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan atau kalian meninggalkan ketaatan. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan sifat yang ketiga, naam, kaum kepada kaum mukminin, Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ufur rahim, ay sahibu ra'fatin wa rahmah bi ahlil iman. Beliau adalah orang yang memiliki lemah lembut dan kasih sayang kepada orang-orang yang ahlul iman, ay kaum mukminin, yadulluhum ala kulli fadilah wa yuhadziruhum min kulli syarrin wa radilah. Nabi alaihi salatu wasallam akan menunjukkan kepada mereka kaum mukminin kepada perkara-perkara yang mengandung keutamaan, dan juga Nabi alaihi salatu wasallam akan memperingatkan umatnya dari apa? Dari semua bentuk kejelekan dan perkara-perkara yang rendah. Ini sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya beliau adalah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian semua, sehingga patut bagi kita semua untuk mencontoh akhlak beliau, mempelajari dan memahami wasiat-wasiat dan hadis-hadis yang beliau sampaikan, dan setelah itu mengamalkan ajaran yang telah beliau sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dan semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabatnya. Cukupkan habis di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.